السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين كمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita sudah masuk pada bab iltizamu ahli sunnah bil aqaidah as-sahiha mimma tamayyaza bihi ahli sunnah, yaitu diantara keistimewaan yang menjadikan ahli sunnah berbeda dengan ahlul bid'ah wal ahwa, adalah tamassukuhum bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa tahdhir mimma yudaduha. Di antara ciri khas dan keistimewaan ahlus sunnah yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok ahlul ahwa adalah berpegangnya mereka dengan kitab dan sunnah dalam masalah akidah, dalam masalah iman, dalam masalah akhlak, dalam masalah adab, dan tahdhir mimma yudaduha, dan peringatan dari apa yang merupakan lawannya, yang menentang kitab dan menentang sunnah, yang menyelisihi kitab dan menyelisihi sunnah. Dan sampai kita pada ucapan Syekh Rabi' Rabi'us Sunnah hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, qala wa min tahdhiri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min al-bid'ah wa dhammihi laha wa hukmihi ala kulli bid'atin annaha dalalah wa annaha mardudah la yaqbaluha Allah qama man lahiqathum hadhihi al-fitan. Kata beliau hafizahullah, di antara tahdhir Rasulullah SAW, karena kemarin sudah disebutkan di antara ihtimam perhatian para salaf terhadap akidah, yaitu kitab-kitab mereka. Hampir semua imam-imam ahlus sunnah punya kitab dalam masalah usulus sunnah atau akidah ahlus sunnah, atau perkara-perkara yang berkait dengan dasar-dasar sunnah atau prinsip-prinsip sunnah. Namanya bermacam-macam. Kadang As-Sunnah, As-Sunnah Imam Ahmad, As-Sunnah anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad, As-Sunnah Ibn Abi Asim, As-Sunnah siapa lagi? Banyak. Ada yang namanya Usul Sunnah, seperti Usul Sunnahnya Imam Hibatullah Al-Lalikai. Atau kadang namanya Asy-Syari'ah, seperti Imam Al-Ajurri. Atau namanya, judulnya Al-Iman, seperti Ibn Mandah. Tapi isinya sama, memuat prinsip-prinsip sunnah, akidah ahli sunnah yang labudda minhu, yang harus ada pada setiap mukmin muslim, mukminah muslimah. Itu sudah dibahas, alhamdulillah. Maka sekarang di halaman yang ke-70, kalau cetakannya sama, tentang yang sebaliknya, peringatan dari lawan-lawannya. Wa min tahdhiri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan di antara peringatan Rasulullah SAW terhadap bid'ah-bid'ah dan cercaan terhadap bid'ah, dan hukum dari beliau bahwa setiap bid'ah adalah sesat, wa anaha mardudah, dan bahwasanya bid'ah itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun dibawakan oleh para ulama. Qama man lahiqathum hadhihi alfitan, bangkitlah para ulama yang sempat menemui munculnya fitnah-fitnah dalalah atau fitnah-fitnah penyimpangan. Mungkin kalau kita bertanya, barangkali para sahabat punya kitab-kitab bantahan terhadap ahlul bid'ah, belum muncul ahlul bid'ahnya, kecuali para sahabat yang belakangan seperti Imam Khalifatul Rashid yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka dari sikap beliau terlihat bagaimana beliau membantah Khawarij, bahkan memerangi Khawarij, dan bagaimana membantah Syiah dan menghukum kaum Syiah. Demikian pula Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menegakkan hujjah kepada Khawarij. Imam mereka kembali walhamdulillah, wa imam mereka pergi atau mereka berpaling dalam keadaan sudah tegak hujjah padanya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Maka berlanjut dengan para ulama setelahnya. Man lahiqathum hadhil fitan minas sahabah. Di antaranya beberapa sahabat yang sempat menemui fitnah-fitnah. Biqam'i ahliha wa raddi 'alayha. Maka mereka tegak dengan qam'i ahliha, memerangi pelaku-pelakunya. Warad alaiha, membantah atas pendapat-pendapatnya. Faqama Ali, maka terkenal dalam sejarah, tertulis dalam sejarah, Ali tegak berdiri menentang mereka, yaitu biqatlil khawarij, memerangi kaum khawarij. Artinya bukan hanya bantahan bil lisan, tetapi juga diperangi karena beliau penguasa. Dan Khawarij memberontak dan membunuh, menjarah, sehingga mufsiduna fil ard. Hukum para mufsidun, gerakan pengacau keamanan di dalam Islam, ya diperangi sampai berhenti dari tingkah lakunya, berhenti dari kejahatannya. Warawa huwa wa ghairuhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meriwayatkan beliau dan para sahabat yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma yahud ala qatlihim, riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah sallam yang menerangkan dan menganjurkan, menyuruh untuk memerangi mereka. Dan sudah dibahas pada babnya bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwasanya Rasulullah sallam pernah berkata, akan muncul min du'i hada, akan keluar dari turunan orang model seperti ini, maksudnya Dhul Khuwaisirah, yang pernah menuduh Nabi tidak adil, Rasulullah SAW, akan keluar dari manusia model-model seperti ini, kaumun yang salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, tetapi yakhrujuna minad-din kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Kemudian dibacakan pula selanjutnya kalimat berikutnya, khairukum man qataluh, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka, dan bangkai mereka adalah syarrul qatla tahta adimis sama. Dibawakan pula dengan lafaz lau adraknahum laqatalnahum qatla ad, kalau kami sempat menemui mereka maka kami akan perangi mereka, kami akan bantai mereka seperti diperanginya dan dibantainya kaum ad oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum ad dibantai, diperangi. Ikhwani fi din azakumullah wa ala ra'sihim di sudayya, kata Nabi. Di antara tokoh mereka adalah yang dijuluki dengan Dhi Sudayya. Maknanya Dhi Sudayya adalah pemilik daging tumbuh yang seperti tetek perempuan di ketiaknya. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, aku yakin mereka inilah yang dimaksud oleh Rasulullah ketika muncul Khawarij, membunuh kaum muslimin, menjarah harta kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, memberontak kepada penguasa ila akhirih. Kata Ali bin Abi Thalib, aku yakin mereka yang dimaksud. Perangi mereka. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashrah. Demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Diperangi. Bukan Ali bin Abi Thalib sendirian, bersama semua para sahabat. Artinya mujma' ala qatlihim, sepakat diperangi Khawarij. Kurang keras apa? Hah? Kurang keras apa kalau sampai diperangi? Kita baru berkata hati-hati Khawarij, wah ekstrim, keras, mau benar sendiri ila akhirih. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah Allah buktikan kebenaran ucapan Ali bin Abi Thalib, dan inilah ciri-ciri kewalian para sahabat, khususnya Ali bin Abi Thalib. Kalau sudah bersumpah, Allah tepati sumpahnya. Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki para wali-wali. Yang idza aqsama 'ala Allahi la abarrah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah tepati sumpahnya. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 'ashrah, demi Allah akan aku perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun, dan tepat tidak tersisa kecuali 9 orang. Setelah mereka pergi lari yang 9 orang, maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, cari di bangkai-bangkai mereka. Aku yakin mereka yang dimaksud oleh Nabi, maka aku yakin di tengah mereka ada Dhi Sudayya. Diperiksa di antara yang terbunuh. Ternyata didapat persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini seorang yang di ketiaknya ada daging tumbuh seperti tetek perempuan. Artinya dicari oleh Ali bin Abi Thalib untuk membuktikan kebenaran bahwa yang diperang itu benar-benar yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Wasadaqa radhiyallahu ta'ala anhu, dan benar Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata Khawarijlah yang dimaksud oleh Nabi dengan kalimat saya khruju min dhi'i hadha qaumun kadha wa kadha ila akhirih. Ternyata benar-benar Khawarij, terbukti di tengah mereka ada Dhi Sudayya yang disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa rawa aidan, diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan beberapa sahabat, anaum min afdali ma yuqarribu ila Allah, bahwa memerangi Khawarij itu adalah setinggi-tinggi apa yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membantah mereka, memusuhi mereka, memerangi mereka itu afdalul ibadat, bahkan dikatakan khairukum man qatalu, sebaik-baik kalian adalah yang mereka bunuh. Sebaik-baik kalian adalah yang mereka bunuh. Berarti yang terbunuh oleh Khawarij itu masya Allah afdalus syuhada, sebaik-baik orang yang syahid. Akhwani fi din a'azakumullah, di antaranya yang dibantai oleh mereka adalah keluarga Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad orang saleh, anaknya sahabat Khabbab ibn al-Arad. Dibunuh dia, dibunuh istrinya, dirobek perut istrinya dalam keadaan hamil, dikeluarkan janinnya. Disebutkan kisah ini dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Al-Milal wa Nihal. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu kejahatan Khawarij. Maka beliau yang terbunuh oleh Khawarij mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala afdalu syahid. Dan bukan hanya Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Wa ahraqa ghulat asy-Syiah bin-nar. Ali bin Abi Thalib menghukum Syiah-Syiah ekstrim dengan membakar mereka dengan api. Hinama ghalau fihi wa rafa'u ila darajatil uluhiyah. Mengapa dibakar oleh Ali bin Abi Thalib? Karena mereka murtad, keluar dari Islam. Mengapa? Karena mereka ghalau, ghulu, ekstrim, melampaui batas, mengangkat Ali bin Abi Thalib sampai diberi sifat uluhiyah dan menyatakan engkau Tuhan kami, engkaulah ilahi. Dulu Tuhan menyatu dengan Rasulullah, setelah Rasulullah wafat maka Tuhan menyatu dengan engkau wahai Ali bin Abi Thalib, maka engkaulah Tuhanku. Astagfirullah. Aqidah ini barakallahu fikum bukan aqidah yang baru, sudah pernah muncul di kalangan Nasrani. Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Di antara mereka ada yang berkata bahwa Isa itu bukan Tuhan, tetapi menyatu dengan sifat ketuhanan atau menyatu dengan sisi ketuhanan. Artinya dalam tubuh Isa, kata Nasrani, ada lahutiyah, ada nasutiyah. Lahutiyah sifat ketuhanan, nasutiyah sifat kemanusiaan. Lahut dengan nasut. Ternyata Syiah yang pertama, sabiqin al-awwalinnya Syiah, salafnya Syiah, menganggap Ali bin Abi Thalib memiliki sifat ketuhanan dan menyatakan Ali Tuhan kami. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan bakar mereka. Ketika mereka dibakar, mereka mengatakan sungguh tidaklah membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami. Kami semakin yakin bahwa engkau adalah Tuhan kami. Sampai matinya. Dalam akidah sesatnya. Walaupun beberapa sahabat menyatakan aku tidak sependapat dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau aku berpendapat, beberapa sahabat menyatakan seperti itu, di antara Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau aku yang memegang urusan, maksudnya jadi khalifah, aku akan menghukum mereka dengan dipenggal lehernya, bukan dengan dibakar. Caranya saja berbeda. Tetapi sepakat para sahabat bahwa mereka memang murtad. Yustatab salasata ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh. Memang hukumnya orang murtad diminta taubat 3 hari kalau mau taubat. Tetapi kalau tidak, maka duribat unuquh, dipenggal lehernya. Ikhwani fiddin a'azzakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sikap para sahabat terhadap Syiah. Walamma balagha Abdullah ibn Umar. Yang berikutnya, bagaimana sikap Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu? Lamma balagha, ketika sampai kepada Ibn Umar, anna qauman yanfuna al-qadar, bahwa ada satu kaum yang mengingkari takdir. Wa anna al-amra 'indahum unf. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dalam kitab Sahih, bahwasanya ada seseorang datang dari Iraq, kemudian menyatakannya hadza Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab. Mari kita tanya kepadanya. Maka para tabi'i tadi mengapit beliau, satu dari kanannya, satu dari kirinya. Kemudian bertanya bahwa di negeri kami ada orang-orang yang menyatakan alla qadar wa annal amra unf. Ada orang-orang yang berkata takdir itu tidak ada, perkara itu terjadi begitu saja dengan sendirinya. Maka Ibnu Umar menyatakan kepadanya, qala liman akhbarah, berkata kepada orang-orang yang menghabarkan tentang apa yang sudah terjadi di Iraq, qala idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum. Kalau kalian bertemu mereka, sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, wa annahum minni bura'a, wa annahum minni bara'. Sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi nafsi biyadih, dalam riwayat walladhi nafsi ibnu Umar biyadih, demi yang jiwa ibnu Umar ada di tangannya, yani demi Allah subhanahu wa ta'ala yang jiwa beliau ada di tangannya. Law anna li ahadihi mithla uhudin dhahaba fa anfaqahu fi sabilillah ma qabila Allahu minhu syai'a. Sungguh demi Allah yang jiwa ibnu Umar ada di tangannya, kalaupun mereka menginfakkan segunung Uhud emas, Allah tidak akan menerimanya. Hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir, khairihi wa syarrih. Gak akan diterima sampai beriman pada takdir. Apa maknanya? Maknanya bahwa orang ini tidak mukmin, sedangkan amal saleh diterima dari seorang mukmin, tidak diterima dari seorang yang kafir. Apa kafir, Ustaz? Apa hukumnya mengingkari rukun iman? Apa hukumnya mengingkari rukun iman? Su'ila Malik amman yaqul, Imam Malik ditanya tentang orang yang berkata Al-Qur'an makhluk. Qur'an makhluk. Qala huwa 'indi kafir faqtuluh. Menurutku dia kafir, bunuh dia. Imam Malik rahimahullah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Hanya saja, walaupun perbuatan-perbuatan itu perbuatan kufur, tetapi ketika mereka yustatab, diminta taubat karena itu riddah, selalu mereka memiliki ta'wilat batilah. Maksud saya bukan mengingkari takdir. Kami percaya takdir. Masa kami ingkar takdir? Enggak mungkin. Kami muslim, kami mukmin, kami beriman pada rukun Islam dan rukun iman. Tetapi takdir yang dimaksud bukan seperti yang kalian pahami. Takdir itu batu jatuh ke bawah, air mencari tempat yang rendah. Kalau kertas dibakar, terbakar. Itu takdir. Adapun kehendak manusia tidak ditakdirkan oleh Allah. Manusia bisa memilih yang ini ataupun yang itu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, lihat. Ini ta'wilatil batilah. Ta'wil-ta'wil batil. Yang intinya tetap ingkar. Berarti engkau tidak mengimani hadis yang menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan takdir-takdirnya sebelum diciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Berarti engkau tidak percaya dengan hadis yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan sudah dicatat umurnya, sudah dicatat bahagia atau sengsara, sudah dicatat rizkinya. Berarti enggak percaya juga. Berarti engkau enggak percaya dengan hadis, sekian banyak hadis, sekian banyak ayat kalian ingkari dengan kalimat tadi bahwa yang namanya takdir itu cuma batu ke bawah jatuh, air mencari tempat yang rendah, api membakar, itu takdir. Kalau orang mau mengerjakan ini atau mengerjakan itu, muslim atau mukmin, kafir atau tidak kafir, itu bukan Allah yang menakdirkan. Berarti kalian sepertinya enggak pernah membaca muqaddimah Rasulullah yang dibacakan bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, bukan 10, bukan 20, sekian ratus kali diucapkan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Berapa kali diucapkan? Setiap khutbah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, gak akan ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan, gak akan ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Madza taqulun? Apa yang kalian katakan dengan kalimat ini? Kalimatnya Rasulullah, kalimatnya para sahabat, kalimatnya para tabi'in, kalimatnya para tabi'it tabi'in, kalimatnya para ulama wa a'immatil muslimin, kalimatnya para ustad-ustad, dan seluruh ahli sunnah. Setiap berbicara, setiap khutbah di mimbar, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kamu ingkari? Seperti mengingkarinya seorang Nasrani kepada Umar bin Khattab ketika berkhutbah di Syam, menutup kepalanya dengan bajunya, menutup telinganya dengan jarinya, sambil marah-marah, tidak, tidak, demi Allah, Allah enggak pernah menyesatkan siapapun, Allah enggak pernah menakdirkan kesesatan. marah-marah. Diulang lagi oleh Amirul Mukminin, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kembali lagi orang tadi berkata, tidak demi Allah, tidak mungkin Allah menyesatkan siapapun. Ajib. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Sampai pada yang ketiga kali Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyatakan dengan tambahan kalimat. Setelah menyatakan wa man yudlil fala hadiyalah, siapa yang disesatkan enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya, dan aku kira engkau termasuk yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Memang nyata sulit untuk dipahamkan. Jangan dipertentangkan, manusia bisa memilih, tetapi karena kekuasaan Allah enggak akan lepas dari apa yang Allah sudah takdirkan. Sehingga kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau berusaha, berupaya, jangan lupa doa. Karena usahamu bukan yang menentukan, upayamu bukan yang menakdirkan. Yang menakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha, kita upaya, tapi kita tahu takdir tangan Allah. Ya Allah, bantulah aku supaya aku berhasil. Nasalut taufiq, ya Allah, aku meminta kepadamu taufiq agar apa yang aku rencanakan ini berhasil. Barakallahu fiikum. Hanya itu. Iman kepada takdir agar kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak gede rasa dan tidak terlalu pede berlebihan, saya yang menentukan. Pernah tokoh Qadariyah, pimpinannya, tokohnya, gurunya dengan sombong menyatakan, saya yang menakdirkan, bukan Tuhan, katanya. Saya yang menentukan saya akan minum atau tidak akan minum. Kalau apa yang saya kehendaki, saya yang menakdirkan. Nih, sekarang saya takdirkan saya minum. Dia ambil airnya, dia minum. Belum sampai di mulutnya, ada santri yang jengkel sama dia. Langsung dirampas, ditempahkan, dipecahkan bejananya. Dan anak itu berkata, murid bukan anak. Sekarang yang terjadi, kehendakmu apa kehendak Allah? Diam seribu bahasa. Diam dia. Tadi kan udah sesumbar. Sesumbar menyatakan, saya yang menakdirkan. Sekarang saya takdirkan, saya minum. Dia ambil, ternyata dirampas, dibanting, kemudian ditanya, sekarang apakah terjadi kehendakmu? Tidak terjadi. Berarti kehendak siapa yang terjadi? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mudah, tinggal ambil, tempelkan ke mulut. Ternyata gagal. Ini pelajaran buat dia. Ikhwani fiddin a'azakumullah walhamdulillah. Allah yang menakdirkan anak muda tadi bangkit. Allah yang menakdirkan hati orang tersebut bergerak. Ini kurang ajar. Allah yang menakdirkan dia bangun, mengambil air tadi atau gelas tadi, dia banting, dia pecahkan. Itu Allah semua yang menakdirkan. Artinya engkau tidak bisa menentukan takdir. Engkau berusaha, kami berusaha. Engkau berkeinginan, kami berkeinginan. Tapi Allah yang menakdirkan. Ana urid, wa anta turid, wallahu fa'alun lima yurid. Kami punya keinginan, kamu punya keinginan. Tetapi Allah yang keinginannya pasti terjadi. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka Ibnu Umar menyatakan, sampaikan pada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan Imam Malik juga ditanya tentang Quran. Ada yang berkata bahwa Quran itu makhluk, bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qala huwa 'indi kafir faqtuluh. Orang yang mengatakan Quran itu makhluk, bukan ucapan Allah, maka menurutku dia adalah kafir, bunuh dia. Termasuk para ulama yang lain juga seperti itu. Dinukil dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Ucapan Ibnu Khuzaimah rahimahullah, yang juga menyatakan seperti ucapan Imam Malik, siapa yang menyatakan Quran itu bukan ucapan Allah, makhluk, maka dia kafir, keluar dari Islam, dikuburkan di kuburan orang-orang kafir, jangan dikuburkan di kuburan kaum muslimin, jangan dijenguk ketika sakit, jangan ditengok ketika sakit, jangan diantarkan jenazahnya, ila akhirih. Keras sekali. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sama dengan yang sebelumnya, kenapa kau tidak dihukum sebagai hukum murtad? Istatab salata ayyam wa intaba wa illa duribat unukuh, oleh para penguasa. Karena sama dengan yang sebelumnya, ketika dikatakan kamu menyatakan Quran kalamullah, mengatakan Quran makhluk bukan kalamullah, dia membuat takwil-takwil batil. Saya beriman bahwa ini ucapan Allah Taala, tetapi bukan Allah berbicara. Allah menciptakan pembicaraan. Jadi ini pembicaraan ini memang dari Allah, tapi bukan Allah ngomong. Gak mungkin, mustahil. Lah terus mau diartikan apa kalimat dalam Quran? Qala rabbukum wa qala rabbukum ud'uni. Mau diartikan apa kalimat wa kallamallahu Musa taklima? Mau diterjemahkan apa kalimat wa nada rabbuka Musa? Dan ketika Rabbmu memanggil Musa, ada kalimat berkata, ada kalimat mengajak bicara, ada kalimat memanggil, ada kalimat, mau diapakan itu? Mau diartikan maksudnya takalama itu kholako gitu. Itu merubah kalimat, merubah ayat. Kalimat dengan kalimat lain. Kalimat takalama diartikan kholako. Ya gak nyambung. Blas. Mau belajar bahasa Arab dari manapun gak akan ketemu. Kalimat lain, kholako kalimat lain. Takalama, kola, wanada, kalimat lain. Nanti kan kalau Allah dikatakan ngomong berarti seperti kita. Ya gak mesti. Gak mesti. Burung berbicara, kamu berbicara juga gak sama. Monyet berbicara, kamu berbicara juga gak sama. Emang kamu sama dengan monyet kalau berbicara? Gak sama. Walaysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Maka semua sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluknya. Berbicaranya Allah tidak seperti berbicaranya makhluk. Pasti sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin sama dengan makhluknya. Ahlu sunnah ketika berkata bahwa Allah memiliki sifat kalam, bukan berarti menyamakan dengan makhluk. Astagfirullah. Orang yang menyamakan dengan makhluk sama sesatnya dengan mereka yang menolak sifat. Yang ini ekstrim sampai menolak sifat, yang ini ekstrim sampai menyamakan sifat. Ahlus sunnah wasatun bainahuma, tengah-tengah diantara keduanya. Sifat-sifat itu diterima, tidak ditolak, tetapi kemudian dikatakan tidak sama dengan makhluk, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga diriwayatkan dari Abdullah ibn al-Mubarak, Al-Layth ibn Sa'ad, ibn Uyainah, وهشيم وعلي ابن عاصم وحفص ابن غياث ووكيع ابن الجراح gurunya Imam Syafi'i, juga sama dengan ucapan Imam Malik. Siapa yang mengatakan Quran makhluk maka dia kafir. ومثله عن الثوري, dan diriwayatkan pula kalimat yang sama dari Al-Thawri, ووهب ابن جرير ويزيد ابن هارون dan lain-lainnya. Silahkan baca kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Beliau bawakan ucapan-ucapan para ulama tadi semuanya, seluruhnya. Yustatabun wa illa duribat a'naquhum. Karena ucapan kufur, maka oleh penguasa diminta taubat. Kalau mau taubat, wa illa duribat 'unuquh. Kalau tidak mau taubat, penggal lehernya. Itu hukum dalam Islam. Dan yang berhak untuk menghukumi adalah para penguasa. Artinya bukan kalimat-kalimat ini untuk memprovokasi kalian untuk saling bunuh, bukan. Tapi untuk menggambarkan betapa sesatnya kalimat tersebut. Karena para ulama, imam-imam ahli sunnah menyatakan kufur, itu kalimat kufur yang orangnya seharusnya yustatab. Adapun kita barakallahu fikum sebagai rakyat jelata hanya menasehati. Kalau mau diterima, walhamdulillah. Kalau tidak mau diterima, urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan kita hanya menyampaikan. Urusan kita hanya al-balagh, al-mubin. Dan kita hanya berkata pada Allah, ya Allah, kami sudah sampaikan. Titik. Kita terbebas. Yang jadi masalah kalau kita diam terhadap kemunkaran dengan alasan jangan keras-keras. Apakah kalau menegur, menyatakan bahwa itu menyimpang, terus kita dikatakan keras? Justru kita dikatakan penyayang. Sebagaimana kalau engkau melihat ada seseorang yang akan jatuh ke jurang, kemudian kau selamatkan, apa dia keras, jahat, ekstrim, atau penyayang? Penyayang. Selamatkan. Cepat-cepat dia selamatkan dia, jangan sampai masuk ke jurang. Demikian pula para ulama menyatakan itu kalimat kufur. Jangan berkata seperti itu. Kemudian muncul subhat baru di zaman kita. Ada beberapa da'i yang berkata, itu dulu Quran bukan makhluk. Kalau sekarang Quran makhluk. Loh, kok bisa berubah dulu dan sekarang? Apa yang berbeda? Yang berbeda dulu kan belum dibukukan. Jadi Quran kalamullah. Tapi setelah dibukukan, ya Quran itu cetakan. Makhluk, benda. Oh, salah paham. Kalau memang benar-benar salah paham, dimaklumi. Bodoh, sederhana. Bodoh kan ada dua, bodoh sederhana dan bodoh kuadrat. Ini sepertinya bodoh sederhana, belum tahu. Yang kita bicarakan barakallahu fiik, bukan kertasnya, bukan tintanya, bukan lembaran-lembarannya. Yang kita bicarakan bukan suara manusia ketika baca Quran, bukan itu yang dibahas. Yang dibahas bukankah yang ditulis itu ucapan dari Allah? Iya, bukankah yang kamu bacakan ucapan dari Allah? Iya, bukankah apa yang dicetak dalam mushaf-mushaf itu adalah ucapan Allah? Iya. Itu yang dimaksud. Kok memperdebatkan kertas? Itu kalau bodoh sederhana. Kalau bodoh kuadrat adalah dia dalam keadaan tidak tahu tapi sok tahu. Dengan yakin mencerca orang yang berkata Quran kalamullah. Bodoh dia, Quran kalamullah. Quran itu makhluk, lihat kertas-kertas ini. Makhluk ini bisa disobek oleh saya. Mengaku pintar, mengajar, mendakwahkan, dan menganggap bahwa yang selain dia batil, maka ini bodoh kuadrat. Itu sudah lebih jahat dari yang tadi. Tetapi ada yang jenis ketiga, yang dia lebih jahat lagi yang dari yang kedua. Tahu kalau itu salah, tapi disembunyikan. Berarti apa? Pengkhianat. Dia tahu, dia punya ilmu, dia alim, dia ngerti, tetapi berpura-pura bodoh supaya masyarakat sesat. Ini jahat sekali. Iblis dalam bentuk manusia. Karena inginnya menyesatkan manusia. Apa ada? Wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak ada. Tapi bisa jadi ada, karena syaitan iblis dari jenis jin, ada juga syaitan dari jenis manusia. Allah katakan minal jinnati wan nas. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Beliau adalah sahibul Syafi'i, sahabatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Qala lamma kallama Hafs Al-Fard Asy-Syafi'i. Ketika Hafs mengajak bicara Imam Syafi'i, kemudian di antara ucapannya ada kalimat Al-Quran makhluk. Al-Quran itu makhluk, diciptakan. Faqala lahu Syafi'i, maka berkata kepadanya Syafi'i rahimahullah, kafarta billahil azim. Syafi'i berkata kepadanya, kepada Hafs, engkau telah kafir kepada Allah yang maha mulia. Ini dengan kalimatmu tadi bahwa Quran makhluk, engkau telah kafir. Ikhwani fi din, a'azakumullah, apa disebutkan dalam surat Al-Haqqah? Surat apa itu? Yaitu kalimat Allah Subhanahu wa taala Al-Mudaththir. Thumma 'abasa wa basar, thumma adbara wa istakbar. Thumma qala in hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Artinya mereka musyrikin mengingkari Quran sebagai ucapan Allah, tetapi menganggap bahwa itu ucapan manusia. Tapi ketika datang di abad sekarang, yang bilang begitu bukan musyrikin, mengaku muslimin, mengatakan ini bukan ucapan Allah. Oh, yang baca si fulan kok ucapan Allah, yang baca si imam kok, ya itu ucapan imam. Kok sama? Mengatakan qaulul bashar itu ucapan manusia. Alasannya berbeda. Kalau musyrikin tegas menyatakan bahwa saya tidak percaya engkau nabi, maka kalimat-kalimat tadi bukan ucapan Allah, kamu bikin sendiri. Itu kata musyrikin. Sedangkan orang-orang sekarang berkata bahwasanya itu ucapan kamu, berita dari kamu dan sebagainya. Allah tidak berbicara. Allah hanya menciptakan pembicaraan. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alasan berbeda tapi pilihan sama. Apa itu A, B, C atau D? Jawaban sama, tapi alasan berbeda. Yang satu C, yang satu D. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Su'ila Malik anil istiwa. Imam Malik juga pernah ditanya tentang al-istiwa. Kayak apa istiwanya Allah? Bagaimana Allah bisa beristiwa? Istiwa itu maknanya ulu wal irtifa'. Istiwa itu maknanya tinggi di atas sesuatu. Tetapi kalau orang ini tidak percaya, tambah keras suaranya. Karena tidak percaya, maka orang ini kemudian mempertanyakan, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy-Nya? Kayak apa? Seperti apa? Qala rahimahullah al-istiwa'u ma'lum wal-kayfu majhul wa su'alu anhu bid'ah wa ma'araka illa sahib bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah, yang namanya istiwa sudah sama dipahami, sudah diketahui dalam bahasa Arab. Wal-kayfu majhul, sedangkan kaya apanya tidak diketahui. Wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaya apa itu adalah pertanyaan bid'ah. Wa ma araka illa sahib bid'ah, dan aku tidak melihat engkau kecuali memang pemilik kebid'ahan. Wa amara bihi fa ukhrij, maka diperintahkan oleh Imam Malik orang itu diusir dari majlisnya, dikeluarkan dari majlisnya. Wa kana yaqul, dan beliau juga berkata, innallaha fis sama, Allah berada di ketinggiannya. Wa akhraja rajulan min halqatihi li'annahu murji, dan beliau juga pernah mengeluarkan seseorang dari majlisnya karena dia murji, pemikiran murji'ah. Jadi usir dari majlisnya karena membuat syubhat, diusir dari majlisnya karena berbicara menyebar syubhat dan bertanya, tetapi bukan pertanyaan mustarsyid, tetapi pertanyaannya pertanyaan mujadil, debat, pertanyaan orang tidak terima. Yang biasanya saya bedakan dengan mengiringkan kata awalan dan akhiran yang berbeda. Bertanya dengan mempertanyakan. Kalau bertanya itu memang benar-benar pengen jawaban, tetapi kalau mempertanyakan itu artinya gak percaya. Masa? Gimana itu istiwanya? Gak mungkin. Kayak apa istiwanya Allah? Ini orang yang tidak percaya. Berbeda dengan pertanyaan istiwanya Allah seperti apa ya, yang gak bisa diketahui. Oh gak bisa ya, gak mungkin Allahnya kita tidak lihat kayak apa, apalagi istiwanya. Selesai dijawab. Tetapi barakallahu fikum, kalau terlihat mujadil, bukan bertanya tetapi mempertanyakan, apa iya yang benar saja, ini gak usah dilayani. Tidak ada waktu untuk jidal. Yang saya bacakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, 7 ayat. Yang kita sampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara sifat Allah adalah 'Ali, Maha Tinggi. Tentunya tinggi keutamaannya, tinggi keagungannya, tinggi kedudukannya, dan juga tinggi zat-Nya di seluruh atau di atas seluruh makhluk. Di atas seluruh makhluknya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang sedang dibahas bukan rincian akidah tadi, itu sudah pernah dibahas dan nanti juga akan dibahas secara khusus. Tetapi bagaimana sikap para ulama terhadap yang menyelisihi sunnah? Bagaimana sikap-sikap mereka lihat? Dari mulai Ali bin Abi Thalib dan para sahabat, sampai kemudian para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para imam-imam, para ulama. Yang berikutnya Sa'id bin Amir berkata, Al-Jahmiyatu asyarru qawlan minal Yahudi wan Nasara. Jahmiyah itu ucapannya lebih jelek dari ucapannya Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kadang lidah mereka pelat, gak bisa bicara Allah, sehingga mereka berkata Allah. Tetapi ketika bicara mencipta, sifat-sifat kalam, sifat diterima, dan diterima sifat-sifat Allah ta'ala, kecuali na'udzubillah min dalik, satu yang membatalkan seluruhnya, satu yang membatalkan seluruhnya, yaitu Allah memiliki anak, atau Allah menyatu dengan makhluk, atau berbagai macam firqah-firqah Nasrani di dalamnya. Qad ijtama'atil yahud wan nasara wa ahlul adyan. Tetapi Yahudi, Nasrani dan pemilik agama-agama yang lain, mereka semua sepakat bahwa Tuhan mereka Maha Tinggi. Sepakat. Di mana Tuhan kalian wahai Yahudi? Di atas. Wahai Nasrani, di mana Tuhan Allah? Di atas. Tanyakan pada mereka-mereka yang memiliki agama, Tuhanmu di mana? Di nirwana, kata Hindu, paling tinggi. Tanyakan pada Jahmiyah, di mana Tuhanmu? Di sini. Di bawah sini, sama kita. Nempel. Na'udzubillah min dzalik. Wa qaluhum, sedangkan mereka Jahmiyah berkata, laisa 'alal 'arsy syai, tidak ada di atas sesuatu apapun, enggak ada Tuhan, enggak ada ilah, enggak ada Rabb, kata Jahmiyah. Ayuhum syar, mana yang paling jelek ucapannya? Kita tidak katakan baik mereka, mereka jelek. Yahudi jelek, Nasrani jelek, dan agama-agama kafir semuanya jelek. Tetapi lebih jelek mana mereka dengan Jahmiyah yang menyatakan Allah tidak mulia, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak punya sifat apapun. Khamidin azakumullah. Nanti kalau kita katakan berarti bisu, mereka katakan tidak, Allah tidak bicara, tapi juga tidak bisu. Itu kata Jahmiyah. Karena inti dari kesesatan mereka adalah Allah tidak sama dengan makhluk, maka Allah tidak mungkin punya sifat. Begitu. Bisa dibayangkan, kayak apa kira-kira Tuhan dia, Tuhan mereka. Kalau kata para ulama, haula ya'budunal adam, mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena enggak ada sifatnya. Kamu nyembah apa? Oh, nyembah Tuhan, nyembah Allah Taala. Siapa yang kamu kenal Allah? Allah yang tidak punya sifat mendengar tapi tidak tuli, tidak melihat tapi tidak buta, dia tidak tinggi tapi tidak di bawah, dia tidak, ila akhirnya dinafikan semuanya, tidak berbicara tapi tidak bisu. Berarti kamu menyembah yang tidak ada. Oh, enggak ada sifatnya, berarti enggak ada. Para mu'attilin ya'budunal adam, sedangkan para mumathilin ya'budunas sanam, mereka yang menolak sifat itu menyembah sesuatu yang tidak ada karena enggak ada sifatnya. Sedangkan yang menyamakan dengan makhluk berarti menyembah berhala. Punya mata seperti mata kita, punya telinga seperti singa telinga kita, punya tangan seperti tangan kita, punya kaki seperti kaki kita, berbicara seperti bicara, oh berarti berhala. Berhala, ukurannya sama dengan kita. Apa itu kalau bukan berhala? Berarti mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk, penyembah berhala. Sedangkan mereka yang menolak sifat, ya'budunal adam. Wa qala Sa'id ibn Amir, maka Sa'id ibn Amir berkata, Jahmiyah asyar, ucapannya lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Dan termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dalam kitab Majmu' Fatawanya juz kedua, hampir satu kitab itu berbicara tentang Sufi, Wahdatul Wujud dan Hululiyah, yang menyatakan Allah menyatu dengan alam semesta, Allah meresap dengan benda-benda seluruhnya. Maka mereka bukan mengatakan la ilaha illallah, Tapi mereka berkata, la illallah. Tidak ada kecuali Allah. Jadi yang ada ini semua Allah. Tokoh besarnya adalah Ibn Arabi. Tokoh yang sesat karena filsafat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Syekhul Islam mengucapkan hampir sama dengan ucapan saya Ibn Amir. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka, para ulama. Mengatakan bahwa haula yang menyatakan seperti itu wallahi lebih sesat dari Yahudi dan Nasrani. Yahudi menyatakan Isa sebagai jelmaan Tuhan. Nasrani, Yahudi mengatakan Uzair sebagai anak Tuhan. Nasrani menyatakan Isa sebagai jelmaan Tuhan. Sedangkan mereka, kaum Hululiyah, menyatakan bahwa semua yang ada ini adalah Allah. Astagfirullah. Di antaranya ucapan Ibn Arabi, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami. Tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gerejanya. Kemanapun kita menghadap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ada dianggap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diplesetkan ayat tadi, kemanapun kita menghadap itu adalah wajah Allah, karena semuanya Allah. Dan yang sejenisnya adalah yang berkata saya Allah, karena Allah menyatu dengan diri saya. Ikhwan ibn a'azakum wa na'udhu billah min dhalik. Mereka menganggap Allah menyatu dengan Nabi Uzair, dengan Nabi Isa, sedangkan orang ini mengaku Allah menyatu dengan dirinya. Sama? Atau fihi ziyadat kufur? Fihi ziyadah. Ada kekufuran lebih. Kenapa? Yang mereka memuliakan nabi-nabi mereka sampai berlebihan, sedangkan ini memuliakan dirinya sampai berlebihan. Yang dimuliakan bukan nabi, tapi dirinya sendiri. Ana akhluqul arsh, kata tokoh sufi di Yaman. Aku yang menciptakan arsh. Wa ana, aku rafa'tuhu wal arsh rafa'tuhu ana. Astagfirullah. Arsh yang ngangkat adalah aku. Langit dan bumi aku yang menciptakannya. Ila akhirih. Hadirin segitu banyaknya menyatakan dengan selamat, selamat, selamat. Engkau telah menyatu dengan Allah SWT. Justru dipuji, diberikan ucapan selamat, karena sudah mencapai tingkat hakikat, sudah mencapai tingkat menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Ada aliran sepecat ini. Ada aliran sekufur ini yang mengalahkan kufurnya Yahudi dan Nasrani. Bagaimana sih kepada salaf ini? Mentahdzir, memperingatkan dari bahaya mereka. Qala Ibnu Mubarak, la naqulu kama qalatil Jahmiyah. Kami tidak berkata seperti ucapan Jahmiyah. Innahu fil ardi hahuna. Kata Ibn Mubarak rahimahullah, kami tidak berkata seperti ucapan Jahmiyah bahwa Allah di sini, di bumi bersama kita. Bal alal arsy istawa, bahkan Allah di atas arsnya maha tinggi. Ditanya, qila lahu kaifa na'rifu rabbana, bagaimana kami mengenali Rabb kami? Dijawab, kenali Rabb kamu fauqa samawatihi ala arshihi. Kenali Allah bahwa Allah di atas seluruh langit-langitnya, di atas arasnya. Dalam riwayat disebutkan ba'inun min khalqih, dari beliau juga. Ba'inun min khalqih artinya terpisah dari makhluknya, tidak menyatu dengan makhluk. Maha tinggi di atas arasnya, terpisah dari makhluknya. Lanaki kalam al-Yahudi wal-Nasara walanastati annaki kalam al-Jahmiyah. Sungguh kami bisa menceritakan ucapan Yahudi begini, ucapan Nasrani begini, tapi kita enggak sanggup mengatakan, meriwayatkan ucapan Jahmiyah. Karena mengerikan sekali, seperti yang tadi sudah ucapkan tentang Ibn al-Arabi. Itu tertulis dalam buku-bukunya. Pantas beberapa santri yang membaca bukunya Ibn Arabi stres, majnun, gila. Dan saya pernah dapetin orang yang seperti itu. Terakhir berdebat, bukan berdebat, berdiskusi dengan saya. Dan saya katakan, buang buku-buku itu, jangan dibaca. Tapi dia membawakan sesuatu yang kita belum tahu. Itu bukan ilmu, itu filsafat. Berputar-putar berbicara, selesai. Itu terakhir pertemuan. Setelah itu, stres. Gila yang benar-benar gila. Wallah, berjalan di jalanan. dengan tidak memakai pakaian. Khamilina azakumullah. Apakah ada orang yang belajar agama jadi stres, jadi gila? Tidak. Orang belajar agama semakin cerdas, semakin berpikir benar, semakin paham untuk apa kehidupan. Bukan semakin majnun, tidak. Semakin bijak, semakin memiliki hikmah kalau belajarnya benar. Nasihat-nasihat orang tua dulu, nak, kalau belajar agama jangan kenemenen, nanti gila. Pernah dengar kalimat itu dari orang-orang tua kita? Kenapa? Karena dulu setiap orang belajar itu belajarnya tasawuf, sehingga banyak yang stres. Tidak umi, kalau belajarnya dengan kitab wassunnah, dengan pemahaman para salaful ummah, tidak akan stres. Semakin alim, semakin lurus berpikirnya. Semakin alim, semakin sehat pikirannya. Karena dia menggunakannya pada batas-batas yang boleh. Sedangkan mereka membawa pikiran kepada batas-batas yang akal tidak mampu. Memikirkan tentang zat Allah, memikirkan tentang, ya jelas akan stres. Wa naqala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, nadartu fi kalam al-Yahud wal-Nasara wal-Majus fama ra'aytu adalla kufr minhum wa inni la astajhil man la yukaffirhum illa man la ya'rif kufrahum. Kata Imam Al-Bukhari, nadartu, aku melihat ucapannya Yahudi, aku melihat ucapannya Nasrani, aku lihat ucapannya Majusi. Fama ra'aitu adalla, tidak aku lihat yang lebih dalal, yang lebih kufur dari mereka, Jahmiyah. Sungguh aku menganggap bodoh orang yang tidak mengkafirkan Jahmiyah, kecuali yang tidak tahu ucapan Jahmiyah. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Imam Ahlul Hadis. Aku lihat Yahudi, aku lihat Nasrani dan Majusi, tidak aku lihat yang lebih sesat, lebih kufur daripada Majusi, daripada Jahmiyah, aliran Jahmiyah yang menolak seluruh sifat. Dan aku menganggap bodoh siapa yang tidak mengkafirkan mereka, tidak mengkafirkan Jahmiyah. Illa man la ya'rif kufrahum, kecuali orang-orang yang tidak mengetahui kekufuran Jahmiyah, itu dimaklumi, enggak tahu. Tetapi kalau sudah tahu kemudian enggak mengkafirkan, berarti orang itu dungu, jahil. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dinukil pula oleh Imam Al-Bukhari aqwal kathirah, ucapan-ucapan yang sangat banyak. Minal a'immah, dari para imam-imam, fi tadlili wa takfiril Jahmiyah. Dinukil ucapan ulama yang sangat banyak tentang sesatnya Jahmiyah, takfir, pengkafiran terhadap Jahmiyah. Fi inkarihim, yaitu dalam pengingkaran Jahmiyah terhadap Allah Maha Tinggi, fis sama. Wa fi qawlihim minal Quran makhluk, dan tentang ucapan mereka Quran adalah makhluk. Dinukil oleh Imam Bukhari ucapan para ulama, para a'immah, yang mengkafirkan Jahmiyah, yang menganggap sesat Jahmiyah, yang menganggap sesatnya, jeleknya, menyimpangnya Jahmiyah, dan pengingkaran-pengingkaran mereka terhadap Jahmiyah, khususnya dalam dua akidah mereka atau dua ucapan mereka. Ucapan Jahmiyah banyak yang intinya penolakan sifat, tetapi yang paling banyak dijadikan alasan oleh para ulama untuk mengkafirkan Jahmiyah, pertama karena menganggap Allah tidak di atas, tidak di langit. Padahal kita baca sekian ayat menyatakan a'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul wa idza yatam. A'amintum man fis sama'i. Masih diulangi lagi, am amintum man fis sama'i an yursila 'alaikum hasiba fatatlamuna kaifa nadhir. Diulangi lagi oleh Allah. Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit? Am amintum, dan Apakah kalian juga tidak takut dengan yang di langit? Berulang-ulang. Nabi juga ketika ditanya atau ketika bertanya kepada seorang budak, di mana Allah? Dijawab, fis sama, di langit sana, di ketinggiannya. Siapa aku? Engkau adalah utusan yang di langit, utusan Allah yang di langit. Dikatakan, i'tiqha fa innaha mu'minah. Kata Nabi, merdekakan dia, bahwa dia mu'minah, dia wanita yang beriman. Mengapa, atas dasar apa Nabi menyatakan budak tadi sebagai mu'minah, budak perempuan yang beriman? Dengan dua jawaban tadi, Allah fis sama, dan engkau adalah utusan yang di langit sana. Bagaimana mungkin ada yang mengaku muslim menyatakan Allah tidak di langit? Dan jangan dikatakan di langit itu di dalam langit. Jangan berpura-pura bodoh. Karena sama dari kata sumu. Wasumu maknanya ketinggian. Maka dikatakan fis sama adalah di ketinggiannya. Itu satu jawaban. Jawaban kedua, fi kadang-kadang bisa bermakna ala, di atasnya. Contoh dalam Al-Quran, Allah menyatakan tentang disalibnya tukang-tukang sihir oleh Fir'aun. Kata Fir'aun, la usallibannakum fi judu'in nakhli. Tayib, kami akan salib kalian fi judu'in nakhli. Pakainya fi judu'in nakhli. Di pokok-pokok pohon korma, di batang-batang pohon korma. Tapi disalib itu dalam batang atau di atasnya batang? Nah, nggak mungkin di dalamnya. Allah yahdikum, dimasukkan ke dalam batang korma begitu. Padahal pakainya fi. Berarti dalam ayat ini fi bermakna ala, fi judu'in nakhl, ay ala judu'in nakhl. Baik, berarti jawaban kedua, fis sama maknanya ala sama, di atasnya langit yang tertinggi, di atas seluruh langit-langitnya. Jadi bisa jawaban pertama bahwa sama maknanya sumu, di ketinggiannya, atau di bermakna ala, ini di atas langit, itu maknanya. Al-Quran tidak mungkin salah menyatakan a'amintum man fis sama. Semua para ulama, para mufassir menafsirkan bahwa man fis sama, siapa yang di langit, maksudnya adalah Allah SWT. Apakah kalian tidak takut kepada Allah yang bisa jadi akan mengirimkan pada kalian hujan batu? Apakah kalian tidak takut dengan siapa yang di langit yang bisa jadi akan memberikan pada kalian azab? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Belum lagi sekian banyak sifat-sifat Allah, tentang sifat tingginya Allah dalam Al-Quran yang diulang berkali-kali. Baik, kembali kepada kita. Para ulama mengingkari Jahmiyah karena ucapan tersebut. Itu yang pertama. Mengingkari bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Wa fi qawlihim, yang kedua, karena Jahmiyah berkata Al-Quran itu makhluk. Padahal Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Allah bukan menciptakan ucapan, tetapi Allah SWT berbicara, tetapi tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Allah mengajak bicara Musa, Allah memanggil Musa, itu semua ada dalam Quran. Siapa yang tidak percaya berarti tidak percaya dengan Quran. Nah, emang kenapa Ustaz kalau bilang makhluk? Kan sama saja dari Allah. Ucapan Allah juga dari Allah, makhluk Allah dari Allah juga. Beda. Apakah sama makhluk dengan khaliq? Allah pencipta, makhluk yang diciptakan. Allah sempurna, makhluk tidak sempurna. Apakah Quran tidak sempurna? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguh sempurna kalimat-kalimat Allah, sidqan wa adla, kebenarannya dan keadilannya sempurna. Karena itu ucapan Allah SWT. Barakallahu fikum. Maka siapa yang menganggapnya makhluk, ada dua efek samping yang sangat besar. Mengatakan Quran makhluk berarti tidak percaya bahwa Allah memiliki sifat kalam. Berarti mengingkari semua ayat dalam Al-Quran yang mengatakan qala Allah, yang menyatakan wa kallamallah, yang menyatakan wa nada rabbuka Musa, yang menyatakan Allah berbicara, Allah memanggil, Allah mengatakan, semua ditolak berarti. Allah tidak memiliki sifat kalam. Itu kufuran yang pertama. Dengan ucapan yang sama berarti menganggap Quran tidak sempurna karena makhluk tidak ada yang sempurna. Barakallahu fikum. Raji' khalqa af'alil ibad. Silakan merujuk ucapan Imam Bukhari dalam bukunya Khalqu af'alil ibad, penciptaan perbuatan para hamba. Ini takdir. Perbuatan para hamba pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kharrajal Baihaqi bi sanadin jayyid 'anil Auza'i. Imam Al-Baihaqi mengeluarkan juga riwayat dengan sanadnya yang bagus dari Al-Auza'i. Qal, beliau berkata, kunna wattabi'una mutawafirun naqulu innallaha 'ala 'arsyih wa nu'min bima waradat bihi sunnah min sifatih. Al-Baihaqi menyebutkan dengan sanadnya sampai pada Al-Auza'i, beliau berkata, kunna wattabi'una mutawafirun, kami dan para tabi'in sekian banyak. Mutawafirun mana sekian banyak. Kami dan para tabi'in seluruhnya menyatakan bahwasanya Allah di atas arsy-Nya. Kami beriman dengan semua sifat-sifat yang disebut dalam sunnah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti mazhab apa ini? Mazhab Syafi'i atau Hambali? Atau mazhab Maliki atau Hanafi? Belum lahir. Ini para tabi'in sebelum empat mazhab. Artinya ini pemahaman salaf, pemahaman para sahabat. Sudah kita baca sikap Ali dan para sahabat yang memerangi Khawarij dan yang menghukum sebagai hukum murtad para Syiah Rafidah yang ekstrim. Kemudian dilanjutkan sekarang dengan para tabi'in dan juga para imam, imam madhab, imam Malik, imam Syafi'i dan lain-lainnya. Barakallahu fikum. Mereka semua sama meyakini bahwa Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Yang tidak mengatakan seperti itu hanya Jahmiyah, dan yang tertipu dengan Jahmiyah, yang terpengaruh dengan Jahmiyah, dan yang taklid dengan Jahmiyah, dan para sama'una lahum, tukang dengar, muqallid-muqallid mereka. Wa asnadal lalika'i an Muhammad bin Hasan al-Syaibani, juga Imam al-Lalika'i menyebutkan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Ittafaqa al-fuqaha'u kulluhum من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب من غير تشبيه ولا تفسير فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصحابه وفارق الجماعة لأنه وصف الرب بصفات لا شيء. Fanibdina azakumullah. Sekarang tokoh besarnya pengikut Abu Hanifah Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani berkata, sepakat para fuqaha seluruhnya dari timur sampai ke barat, mereka sepakat untuk beriman dengan Quran dan seluruh hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, sifat Rabb Ta'ala, tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Wala tafsir, tafsir bimana ta'wil, tanpa menyelewengkan maknanya kepada makna lain. Faman fassara syai'an minha, dan siapa yang menafsirkannya kepada makna-makna lain. Waqala biqauli jahmin, dan berkata dengan ucapan Jahm bin Safwan, mengikuti aliran Jahmiyah, faqad kharaja amma kana alaihi nabi, berarti dia keluar dari apa yang pernah dijalani oleh nabi dan para sahabatnya. Wa faraqal jamaah, berarti dia keluar dari jamaah. Li'annahu wasafa ar-rabb bisifatin la syai, karena berarti dia mensifati Allah dengan sifat yang tidak ada, yang la syai, yang enggak ada apa-apanya. Ini enggak ada, itu enggak ada, enggak punya sifat sama sekali. Lihat ikhwan fi din a'azakumullah, dari mulai sebelum adanya madhab sampai adanya madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad dan lain-lainnya, tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Walhamdulillah. Hanya saja di zaman kita ini ada yang berakidah dengan akidah oplosan. Kami bermadhab fiqih Syafi'i, tetapi berakidah Asy'ariyah dengan tariqat Naqsyabandiyah. Kenapa kau pakai oplosan seperti itu? Kenapa enggak ambil dari Imam Syafi'i akidahnya, fiqihnya? Beliau terkenal sebagai imam, bahkan beliau dari Quraisy, masya Allah, rahimahullah, ghafarallahu lahu wa radiyallahu anhu. Imam Syafi'i akidahnya lurus, manhajnya lurus, fiqihnya lurus. Kenapa kok ngambil fiqih dari Imam Syafi'i? Kenapa ngambil akidah enggak dari Imam Syafi'i? Itu keanehan. Semoga Allah beri daya kita dan mereka, semoga diberi pemahaman yang jeli, kecerdasan dan kejeniusan bagaimana cara mengambil ilmu. Cari hujjah, cari dalil. Barakallahu fikum. Akhirnya ketika berbicara akidah bertentangan dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tegas menyatakan bahwa Allah fis sama, Allah di langit, di ketinggiannya. Sedangkan mereka menyatakan tidak, Allah di mana-mana. Katanya kalian madhab Syafi'i. Ya, madhab Syafi'i dalam akidah, dalam fiqih. Kalau dalam akidah, enggak. Akidah saya Asy'ariyah. Asy'ariyah maksudnya ingin mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Baca buku beliau Al-Ibana. Beliau bertaubat dan mencabut ucapan-ucapan lamanya yang beliau menyimpang padanya, rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Beliau bertaubat. Bahkan bukan hanya taubat di lidah saja, beliau berbicara di mimbar, mencabut ucapan lamanya dan kembali kepada pemahaman para sahabat dan tabi'in. Kemudian beliau menulis kitab khusus Al-Ibana. Walaupun ada tergelinciran sedikit dalam buku tersebut, tetapi itu menunjukkan itikad baik beliau bahwa beliau ingin kembali kepada pemahaman salaf, ke pemahaman para sahabat dan tabi'in. Sudah sebutkan tadi pemahaman tabi'in yang diucapkan oleh Imam Al-Auza'i, kami dan para tabi'in seluruhnya menyatakan bahwa Allah di atas arsy-Nya. Kami beriman dengan semua yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhraja Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dalam kitab Manaqib Syafi'i, keistimewaan dan keutamaan-keutamaan Imam Syafi'i. An Yunus Ibnu Abdul A'la, dari Yunus Ibnu Abdul A'la, sami'tu Syafi'i, aku mendengar Imam Syafi'i yaqul, Allah alillah asma'un wa sifatun. Milik Allah, yani Allah memiliki asma'un wa sifatun, nama-nama dan sifat-sifat. La yasa ahadan raddaha, tidak bisa seorang pun menolaknya. Allah memiliki sifat-sifat, memiliki nama-nama yang tidak ada seorang pun bisa menolaknya. Wa man khalafa ba'da thubutil hujjah, siapa yang menolaknya setelah tegak hujjah, faqad kafar, maka dia kufur. Wa amma qabla al hujjah, adapun sebelum datangnya hujjah, fa innahu yu'dzar bil jahl, kalau belum datang hujjah maka dimaklumi kalau dia tidak tahu. Tetapi kalau sudah datang hujjah, dalil-dalil, ayat dan hadis, kemudian dia tetap menentang sifat tersebut, maka faqad kafar, kata Imam Syafi'i. Adapun kalau belum ditegakkan hujjah, maka dimaklumi dengan kebodohan. Lianna ilma dhalika la yudrak bil aql, karena ilmu tentang sifat Allah tidak bisa didapat dengan akal. Walar ru'yah, tidak bisa pula dengan dilihat dengan mata. Walal fikr, enggak pula bisa dipikirkan. Kayak apa ya Allah? Seperti apa kira-kira? Apa mungkin begini? Apa mungkin? Enggak bisa. Itu yang bikin majnun. Akalmu enggak akan sanggup. Akal yang sekepal ini tidak disuruh untuk memaksa-maksakan akalmu berpikir tentang zat Allah. Cuma diajarkan oleh Rasulullah SAW, baca apa yang Allah terangkan tentang dirinya dalam Quran, dan apa yang saya sampaikan dari Allah tentang Allah. Terima itu, titik. Selebihnya, katakan saya tidak tahu. Maka Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Kayak apa? Tidak tahu. Karena tidak diberitakan. Kalau tidak diberitakan, dari mana kita bisa tahu? Mikir, ngelamun, mengkhayal, tak bisa. Itu bukan ilmu. Fanusbit hadhihi sifat, kata Imam Syafi'i selanjutnya, maka kita menetapkan semua sifat-sifat Allah yang terdapat dalam hujjah. Wa nunfi anhu tashbih, dan menolak penyerupaan. Sifat-sifatnya diterima, tapi penyamaan ditolak, tidak sama. Jadi kalau dikatakan tangan Allah, kita katakan tangan Allah. Berarti sama dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Dikatakan Allah melihat, kita katakan Allah melihat. Dalam Quran disebutkan Allah melihat. Apakah sama dengan melihatnya makhluk? Tidak sama. Allah Maha melihat, tidak terbatas, sedangkan kita sangat terbatas. Tangan Allah juga lebih mulia, lebih sempurna, tidak akan sama dengan tangan makhluk. Pasti, pasti, pasti. Dan pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Wa nunfi anhu tashbih kama nunfi an nafsihi, maka kita nafikan penyerupaan sebagaimana Allah sendiri menafikan penyerupaan dalam ayatnya dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak akan ada yang sama dengannya sesuatu apapun. Naktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah pada salat zuhur billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.